Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sore hari ini kita belajar Syarahul Islam. Insyaallah taala ada Maghrib belajar dari Salihin. Pertemuan sebelumnya kita telah membaca matan dari Atsar Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullah dalam sunannya. Insyaallah taala sore hari ini kita akan membaca penjelasan atau syarah dari Syekh Saleh Fauzan hafizahullah. Qala hafizahullah, hadhihi qissatun 'azimah wa 'ajibah. Ini adalah kisah yang sangat agung dan sangat menakjubkan. Hasalat min Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Kisah yang terjadi hasalat dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tadullu ala fiqhihi wa quwwatihi fil haqq. Bagaimana kisah ini menunjukkan tentang fikihnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tentang dalamnya pemahaman beliau tentang agama Islam, wa quwwatihi fil haqq dan ketegasan beliau, keteguhan beliau di dalam menyuarakan al-haq. Wahada fihi taqdirus salaf li ahli al-ilm. Dan juga di dalam hadis ini ada faedah, yaitu taqdirus salaf li ahli al-ilm, penghormatan, pemuliaan kaum salaf terhadap para ulama. Kanu yahrisuna ala akhdhi al-ilmi anhum, mereka semangat mengambil ilmu dari para ulama. Wal mashyi ma'ahum, berjalan bersama mereka. Wa mujalasatihim, dan juga mereka semangat bermajelis dengan para ulama. Khilafan lil ladzina yaquluna al-an, lain halnya dengan orang-orang yang mengucapkan ya statement seperti orang yang ada di zaman kita sekarang. Mereka mengucapkan al-ulama'u mutahajjaruna, yakni keras, ulama itu keras. Mutahajjarun dari kata hajar, hajar itu kan keras. Wal ulama'u, dan mereka juga mengatakan ulama itu naf'iyuna, ulama itu adalah ulama-ulama yang mencari manfaat ya untuk kepentingan mereka sendiri, ini kata mereka. Tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada para ulama. Wal ulama wa ashabu wa dhaifin, para ulama itu adalah orang-orang yang dipekerjakan. Nah, sebagian mereka ya mengatakan ulama itu adalah mereka adalah kaki tangan ya para penguasa dan celah-celah yang lain. Wa yuhadziruna min al-ulama, mereka memperingatkan dari para ulama. Ya, lain halnya dengan keadaan salafunas salih. Mereka begitu memuliakan ulama. Adapun orang-orang di zaman kita sebaliknya. Mereka merendahkan para ulama. Kemudian Syekh Shalih Fauzan hafizahullah menjelaskan matan, qala fa idza kharaja masyana ma'ahu ila al-masjid fa ja'ana Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ketika Ibnu Mas'ud telah keluar dari rumahnya, kami berjalan bersama beliau menuju masjid. Kemudian datang Abu Musa al-Ash'ari. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, Ibnu Mas'ud kana muftian fil Kufah wa mualliman. Ibnu Mas'ud adalah seorang mufti di negeri Kufah dan beliau adalah seorang muallim. Mufti dan sekaligus muallim. Wa Abu Musa kana amiran ala al-Kufah. Sementara sahabat Abu Musa adalah seorang amir. Beliau adalah gubernur, pemimpin di Kufah waktu itu. Fahuma sahabiyani jalilani, keduanya adalah dua sahabat yang mulia. Ahaduhuma kana amiran wal akharu kana muftian wa mualliman, salah satunya adalah amir, pemimpin, salah satunya adalah mufti dan muallim. Kemudian matan berikutnya ya kembali dinukil oleh Shalih Fauzan hafizahullah taala, Kita lewati saja. Nah, karena sama dengan, sama persis dengan yang ada di mata. Qala aslu tasbihi wa tahlili wa takbiri masyru'un. Pada dasarnya tasbih, tahlil dan takbir itu disyariatkan. Ya, ketika mereka Abu Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari mendapati orang-orang yang duduk berhalaqah melakukan takbir jamaah ataukah zikir jamaah di masjid. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan pada dasarnya bertasbih, bertahlil, bertakbir itu masyru', disyariatkan. Nah, untuk diperbanyak dasarkan keumuman firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Disyariatkan. Lakin ja'alahu ala hadhihi sifat, akan tetapi menjadikan zikir dengan bentuk ini, ya, berzikir berjamaah, mengucapkannya sama-sama dengan angka tertentu. Naam. Yatahallaquna halaqan, mereka membuat halaqah yang banyak. Wa ma'ahum rajul, kemudian dipandu oleh seseorang. Wa ma'ahum hasan, lalu mereka menghitung zikir itu dengan kerikil. Yaqulu lahum, orang yang memandunya mengatakan kepada mereka, kabbiru mi'a fa yukabbiruna, bertakbirlah sebanyak 100 kali, kemudian mereka pun bertakbir. Wa yu'addiduna mi'atan bil hasa, lalu mereka menghitung takbir mereka dengan kerikil sebanyak 100 kali. Tsumma yaqulu hallilu mi'a fa yuhalliluna bil hasa ila akhir. Lalu orang yang memandu tadi mengatakan, bertahlilah sebanyak 100 kali, kemudian mereka pun bertahlil mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali dengan hasa mereka. Ya. Dan seterusnya, hadis suratu fiha bid'ah. Bentuk yang semacam ini, ini hukumnya bid'ah. Amma tasbih wa tahlil wa takbir fa ada masyru'. Adapun tasbih, tahlil, takbir, ya, secara mutlak tanpa melakukannya dengan aturan-aturan tertentu seperti yang digambarkan tadi, maka ini disyariatkan dalam setiap keadaan, dalam setiap waktu, di setiap tempat, kecuali tempat-tempat yang di situ ada najis seperti kloset, tempat sampah atau semisalnya. Nah, ini disyariatkan. Amma suratu fahiyya bid'ah, adapun yang digambarkan tadi maka bid'ah. Ma amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala fa'alaha, Nabi alaihi salatu wassalam tidak memerintahkannya dan tidak pula melakukannya. Ya. Jadi bantahan ini persis apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan zikir jamaah. Ya. Mereka memiliki pengajian namanya Majelis Adz-Dzikra. Ada masjidnya besar, markas mereka besar, ya, tempat berkumpulnya. Nah, namanya Adz-Dzikra. Ya. Ini yang diingkar. Wa hadhihi ta'ulu ila syarrin kama ya'ti fi akhiril qissah. Dan ini akan mengantarkan kepada kejelekan sebagaimana akan datang di akhir kisah. Qala, kemudian kata Ibnu Mas'ud, afala amartahum an ya'udu sayyi'atihim wa dhaminta lahum man la alla yadhi'a min hasanatihim syai'. Apakah engkau tidak memerintahkan saja kepada mereka untuk menghitung kejelekan-kejelekan mereka dan engkau menjamin bahwasanya tidak ada sedikit pun dari kebaikan mereka yang disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, alaika an ta'uda sayyi'atik. Mestinya kamu menghitung kejelekan-kejelekanmu. Wa tatuba minha, dan bertobat darinya. Amal hasanat, adapun al hasanat, kebaikan-kebaikan, fa'amalha wa la ta'udha, fa'amalha wa la ta'udha, hendaknya engkau mengamalkan kebaikan-kebaikan dan jangan engkau hitung-hitung, jangan ditampakkan. Seperti engkau mengatakan ana sabbahtu mi'ah wa alfan au ishrina alfan, aku telah bertasbih sebanyak 100 ribu ataukah 20 ribu, wa ma asbaha dzalik, atau dan semisalnya dari angka-angka. Hada min riya, ini termasuk riya. Wa hada bid'atun, dan ini termasuk bid'ah. Ini banyak dilakukan oleh ahlul bid'ah dari kalangan at-tasawuf. Ya, mereka banyak membuat wirid-wirid, zikir-zikir, dan menentukan sendiri jumlahnya. Banyak sekali. Ada yang 1000 kali, 2000 kali, ada yang sampai pingsan ketika berzikir. Dan tidak sedikit dari mereka yang sampai kerasukan. Iya. Dan ana sendiri secara pribadi pernah mendapati punya wirid zikir khusus sampai dia kerasukan. Nah, perhatikan. Ya, padahal barakallahu fikum, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman ya tentang orang yang beriman yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Jika zikir itu dilakukan dengan tuntunan syariat, maka hati akan menjadi tenang. Ini sebaliknya. Karena tidak dilakukan dengan tuntunan syariat, yang ada kerasukan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian matan berikutnya, tsumma madha wa madaina ma'ahu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berlalu dan kami pun berlalu bersamanya dan seterusnya. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, fa mujarradu niyyati wa iradatul khairi la tusawwighul bid'ata. Maka sekedar niat dan iradatul khair, menginginkan kebaikan, ini tidak bisa membolehkan bid'ah. Tidak bisa. Ya. Fal bid'atu bid'atun. Bid'ah itu dia adalah bid'ah. Tidak bisa diubah menjadi baik dengan niat yang baik. Wa hiya syarrun wa in kanat niyatu sahibiha hasanatan. Bid'ah itu kejelekan meskipun niat pelakunya baik. Wa qasduha hasanatan, dan maksudnya baik. Dia tetap jelek. Ya, tidak bisa berubah menjadi baik. Qala wa kam min muridinil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menginginkan kebaikan, dia tidak mendapatkannya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadatsana anna qauman yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu taraqiyahum. Ini ucapan Ibnu Mas'ud. Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami bahwasanya ada sekelompok orang yang membaca Al-Qur'an, bacaan mereka la yujawizu taraqiyahum, tidak melewati kerongkongan mereka. Ata bi haditsil khawarij. Ibnu Mas'ud menyebutkan haditsul khawarij sebagai bantahan kepada mereka. Alladzina yaghluna bid-din, yaitu orang-orang yang ekstrim, melampaui batas di dalam mengamalkan agama Islam. Wa ya'maluna min ghairi dalilin wa fiqhin. Mereka beramal bukan di atas dalil dan bukan di atas fiqih. Ya, sekedar semangat beramal, tapi tanpa didasari dengan ilmu. Wa inna ma yaqra'una al-Qur'ana min ghairi fahmin lahu. Mereka membaca Al-Qur'an tanpa memahami maknanya. Wa yajtahiduna min indi anfusihim wa bi ara'ihim. Mereka ijtihad, semangat, sungguh-sungguh beribadah. Namun semangat tersebut ya didasari dari arok mereka sendiri, pendapat mereka sendiri, hawa nafsu mereka sendiri, min ghairi an yatafaqahu fi dinillah, tanpa mereka belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semangat bagus, tapi semangat yang tidak terkendali dengan bimbingan syariat, ini justru berbahaya. Hadi tariqatul khawarij. Ini adalah jalannya khawarij. Fatawaqqa'a radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memprediksikan annahum sayakununa min al-khawarij. Mereka ini orang-orang yang mengamalkan zikir jamaah di masjid akan menjadi orang-orang khawarij. Apakah betul prediksi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu? Nah, betul. Kenapa? Li'anna al-bid'ata tajurru ila syarrin. Al-bid'ah tajurru ila asyarr. Karena bid'ah itu akan mengantarkan kepada kejelekan. Amma sunnatu fatajurru ila al-khair. Adapun sebaliknya sunnah akan mengantarkan kepada kebaikan. Wa aimullah ma adri la'alla aktsarahum minkum. Wa aimullah, ini lafaz sumpah ya. Demi Allah, mungkin saja kebanyakan mereka, yaitu orang-orang khawarij, termasuk ya dari kalian. Nah, ini prediksi Ibnu Mas'ud. Mereka mendengarkan Ibnu Mas'ud mengucapkan ini sampai bersumpah. Tsumma tawalla anhum, kemudian Ibnu Mas'ud berlalu dari mereka. Faqala Amr Ibnu Salim radhiyallahu an, ra'ina 'ammata ulaika al-khalq yuta'inuna yawma an-nahrwan ma'al khawarij. Amr bin Salamah, Ibnu Salimah mengatakan, kami melihat kebanyakan orang-orang ini, ya, tidak semuanya juga, tapi mayoritas mereka yang duduk berzikir berjamaah, mereka memerangi kami pada hari An-Nahrawan, peperangan di daerah yang namanya An-Nahrawan, mereka bergabung bersama Al-Khawarij. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, kama tawaqqa'a Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ra'ahum ma'al Khawarij. Ini sebagaimana yang diprediksikan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, mereka bergabung bersama Khawarij. Yaqtuluna al-muslimina fi an-nahrwan. Mereka memerangi kaum muslimin di daerah Nahrwan, wa an-nahrwan mawqi'atun jarat baina Ali radhiyallahu anhu wal Khawarij. Adalah tempat di mana terjadi peperangan antara Khalifah Ali radhiyallahu anhu bersama kaum Khawarij. Fa nasarallahu amiral mu'minina 'alaihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menolong Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu atas mereka. Wa qatala minhum maqtalatan 'azimatan. Dan Ali radhiyallahu anhu memerangi mereka, menumpas mereka, ya, dengan peperangan yang besar. Wa kanat waq'atu An-Nahrawan fil Iraq. Dan peperangan Nahrawan ini terjadi di negeri Irak. Fahaulai alladzina akhadhu hadhihi al-bid'ah. Orang-orang yang mengambil bid'ah ini, jarathum ilal khawarij. Bid'ah mereka mengantarkan mereka kepada al-khawarij. Nah, jadi barang siapa yang ekstrim melampaui batas di dalam mengamalkan agama Islam, maka ya akhir daripada keadaannya adalah kejelekan. Nasallahu alaihi wasallam. Wasaru ma'hum. Bid'ah mereka mengantarkan mereka kepada madhab Khawarij sehingga mereka bersama kaum Khawarij. Waqatalu ma'hum. Wal iyadu billah. Dan mereka berperang bersama kaum Khawarij. Na'udzubillah. Fa hadza fihi tahdhiru minal bid'ah. Di dalam azhar ini ada peringatan dari bid'ah. Wa annaha tajurru ila syarrin, bahwasanya bid'ah itu akan mengantarkan kepada kejelekan. Walau kanat niyatu ashabiha hasanatan, meskipun niat pelakunya baik. Au maqasiduhum thayyibatan, ataukah maksud-maksud mereka baik. Li'annahu laysa al-madaru ala niyati wal qasdu. Karena al-madar, poros sesuatu itu bukan berdasarkan niat dan maksud. Nah, yakni bukan berdasarkan niat dan maksud saja, walaupun ini salah satunya, tapi tidak cukup. Iya, karena madarun niyah, madarun din, ada dua, niatnya baik dan sesuai dengan tuntunan syariat, berdasarkan dua hadis. Hadis yang nama al-amalu binniyat dan hadis Aisyah radhiyallahu anha, man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddu. Jadi maksud Syekh di sini, laisa al-madaru ala niyati wal qasdu, yakni faqat niat dibutuhkan, niat yang baik dibutuhkan, niat yang ikhlas dibutuhkan. Tapi tidak mencukupi dengan itu saja. Wa innamal madaru ala dalili min kitabillah. Sungguhnya al-madar menjadi tolak ukur itu adalah dalil dari kitabullah atau min sunnatir rasul alaihi salatu wassalam atau dari sunnah rasul alaihi salatu wassalam. Fad-dinu kamilun walillahil hamdu. Agama itu telah sempurna. Alhamdulillah al-yawma akmaltu lakum dinakum sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 3. Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Nah. Jadi harus betul-betul sesuai dengan tuntunan syariat karena syariat sudah sempurna. Tidak bisa lagi ditambah ataukah dikurangi. Walaupun niatnya baik. Famalam ya'mur bihir rasuluh sallallahu alaihi wasallam, maka apa saja yang tidak diperintahkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam, walam yaf'alhu dan tidak dilakukan oleh beliau, walam yuqirru ahadan alaihi, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak menyetujui seseorang ya melakukannya, artinya tidak ada takrir bentuk persetujuan dari Nabi alaihi salatu wasallam, fa innahu laysa minad din, maka ini bukan bagian daripada agama Islam, wa innama huwa minal bid'ah, maka sungguhnya saja itu adalah dari bid'ah. Nah, jadi syariat itu diambil apakah dengan perintah Nabi alaihi salatu wasallam ya, yang dikenal dengan sunnatul qauliyah, sunnah qauliyah. Walam yaf'alhu sunnah fi'liyah. Kemudian walam yukir ahadan, ini apa? Sunnah takririyah. Nabi tidak memerintahkannya, Nabi tidak melakukannya, tapi beliau menyetujui amalan itu, tidak mengingkarinya. Baik, maka disyariatkan. Selama salah satu dari tiga ini tidak didapatkan, maka itu bukan bagian daripada agama Islam. Bahkan itu bid'ah. Nah, ini akhir penjelasan Atsar Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala Syekh Al-Musannif rahimahullah wallahu al-musta'an wa alaihi tiklan wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Shalih Fauzan hafizahullah khatama rahimahullah kitaba bi hadha du'a. Penulis rahimahullah menutup kitab ini dengan doa ini, wallahu al-musta'an wa alaihi tiklan. Wa sallallahu alaihi ala nabiyyina Muhammadin. Nah, alhamdulillah dengan demikian juga kita telah menyelesaikan kitab Fadhlul Islam beserta syarahnya dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Barakallahu fikum. Tafadhal, subhanallah.